وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa kembali duduk di majelis ta'lim. Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang tidak semua orang mendapatkannya, karena Allah yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, memberi petunjuk kepada seseorang dengan cara Allah menyadarkan dia untuk mau memahami agamanya, mengerti tentang bagaimana iman, bagaimana takwa. Itu tanda, di antara tanda-tanda yang ada bahwa Allah Azza wa Jalla berkenan untuk memberikan petunjuk kepada seseorang itu. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla tatkala hati-hati kita dimudahkan oleh Allah menerima bimbingan, menerima arahan, ajaran yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Karena itu juga tanda mayuridillahu bi khairan yufakku fid din, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk baik, Allah akan ajarkan agama ini untuk. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk Allah berikan petunjuk padanya, maka Allah lapangkan hatinya untuk menerima al-Islam. Dua tanda ini mudah-mudahan kita mendapatinya. Dua tanda ini tanda hidayah, karena bentuk taslim, bentuk penerimaan, bentuk ketundukan itu adalah fil qalb, tempatnya di hati. Kalau hati ini sudah tunduk kepada Allah dan menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, itulah yang namanya al-Islam. Kemudian akan merambat pada anggota tubuh kita. Sehingga al-Islamu artinya apa? Istislamu lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bitha'ati wal khulus min asyirk wal bid'ah wa ahlihima. Islam itu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri itu diawali dengan berserah diri hati kita masing-masing kepada Allah bitauhid, dengan mengesakannya itu semua dalam hati. Wal inqiyadu lahu bitta'ati, dan terikat kepada Allah dengan ketaatan. Ini berkaitan dengan anggota fisik kita. Hati sudah tunduk, fisik kita akan terikat dengan hukum-hukum syar'i. Kemudian kita akan meninggalkan semua bentuk kesyirikan dan kebid'ahan serta pelaku keduanya. Hadirin yang dimuliakan, pada kesempatan sore hari ini kita akan menyampaikan beberapa hadis, ayatul hadis yang berkaitan tentang ukhuwah, persaudaraan. Tuntutan konsekuensi adanya persaudaraan di antara kita. Persaudaraan itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya ukhuwah, bahasa Jawanya seduluran. Pasaduluran, Sedulur itu ada konsekuensinya. Persaudaraan itu, kata lainnya adalah dibangun di atas kedekatan, keakraban. Persaudaraan itu menuntut kita saling menghormati, saling menyayangi, saling memuliakan. Penghormatan keukhuwah itu, persaudaraan itu menuntut kita untuk menjaga diri, jangan menyakiti, dan yang lainnya yang akan kita sampaikan al-adillah, dalil-dalil tentang hal itu dalam pertemuan yang singkat ini insyaallah, sampai nanti menjelang salat isya insyaallah. Kita mulai kaum muslimin. Yang pertama adalah persaudaraan itu harus kita membangunnya di atas iman dan takwa. Kita lihat persaudaraan yang terjalin di kalangan para sahabat. Apa yang mendasarinya? Keimanan, ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ihwana." Ayat ini Allah menyebutkan, dan ingatlah oleh kalian atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat berupa apa? Persaudaraan. Nikmat yang Allah limpahkan kepada kalian berupa persaudaraan. Allah sebutkan allafa baina qulubikum, Allah menyatukan hati-hati kalian. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan sebab nikmat Allah itu kalian bersaudara. Nikmat Allah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah diutusnya Rasul di tengah-tengah mereka. Yang tadinya dua kabilah besar di kota Madinah, Aus dan Khazraj, mereka bermusuhan, bertempur antar mereka sekian ratus tahun, terjadi gejolak permusuhan yang dahsyat. Allah satukan hati-hati mereka melalui nikmat diutusnya Rasul di tengah-tengah mereka. Fasbahtum, sehingga kalian bisa bersaudara dengan sebab nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid. Itu yang menggabungkan antar para sahabat yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara. Nah, persaudaraan inilah yang dikehendaki dalam Islam. Keakraban, kedekatan antar kita, karena sama-sama kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kedekatan, keakraban yang terjalin di atas agama Allah bermanfaat bagi kita di dunia kita dan di akhirat kita. Nanti akan kita sebutkan contoh-contoh keakraban, kedekatan, persaudaraan, hubungan satu dengan yang lain di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan, persaudaraan yang dibangun di atas dinullah, agama Allah. Misal seperti saya mencintai hadirin, melihat hadirin orang-orang yang masya Allah saleh, beriman, bertakwa, hadirin mengikuti sunnah Nabi, menampakkan sunnah Nabi dan mengamalkan ittiba kepada sunnah Nabi, ini membuat saya cinta. Maka ini adalah hubbu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Terjalin hubungan, terjalin kedekatan, keakraban karena faktor ini. Ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Al-ahillau, orang yang menjalin persaudaraan nanti di yaumil kiamah akan saling memusuhi satu dengan yang lain kecuali orang yang bertakwa. Persaudaraan yang dibangun di atas selain takwa akan menghasilkan permusuhan kelak nanti di yaumil kiamah. Misal persaudaraan di atas urusan duniawiyah, persaudaraan di atas kepentingan duniawiyah, ya terjalin ukhuwah, terjalin persaudaraan, terjalin kedekatan, tetapi kedekatan mereka itu dibangun di atas hobi yang sama atau kepentingan duniawi yang sama, pada komunitas yang sama, itu tidak akan bermanfaat. Kecuali malah justru nanti di yaumil kiamah merugikan, karena akan menjadi musuh. Kenapa demikian? Karena persaudaraan yang dibangun tidak di atas takwa itu akan membawa kepada maksiat. Misal yang saya berikan contoh di banyak ta'lim, menjalin hubungan dalam sebuah komunitas hobi. Yang sering terjadi adalah hobi bersepeda contohnya. Bersepeda itu hukum asalnya adalah boleh. Tapi ketika engkau masuk pada komunitas itu ada aturan-aturan. Bahkan mereka membuat bajunya harus begini-begini ketat. Sampai perempuannya pun seperti itu. Sampai aturan event-event tertentu. Sampai melanggar waktu sholat dan yang lainnya. Tidak mendorong kepada iman dan takwa. Tetapi itu semuanya akan berakibat melemahkan iman dan takwa. Karena kegiatan persaudaraan dibangun seperti itu. Nanti di yaumil kiamah akan saling bermusuhan. Gara-gara kamu saya meninggalkan sholat. Gara-gara kamu saya jatuh pada maksiat ini. Gara-gara kamu saya begini. Terus seperti itu. Akan bermusuhan, merugikan. Sehingga mari kita membangun persaudaraan kita di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kami sekalian, persaudaraan karena Allah itu akan mendatangkan cinta Allah. Wajibat mahabbati. Atau dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang adanya orang yang dia berziarah ke tempat saudaranya fillah. Malaikat bertanya kepadanya, kamu mau kemana? Ini uridu akan fi hadil qaryah. Aku ingin singgah ke rumah saudaraku di tempat ini. Hal laka min ni'matin tarbu alaih? Apa engkau ada kepentingan duniawi yang lain? Tidak. Aku mendatangi dia karena tak lain aku mencintai dia karena Allah. Ahabbahu fillah. Aku mencintai dia karena dia orang saleh, orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Aku mencintainya karena itu, bukan karena faktor yang lain. Maka malaikat itu mengatakan, inni rasulullah ilaik, aku adalah utusan Allah kepadamu. Yukhbiruka bi anna Allah ahabbaka kama ahbabtahu fih. Bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, saling mencintai, saling menghormati, menjalin ukhuwah persaudaraan di agama Allah Azza wa Jalla itu mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan mengokohkan iman, menguatkan iman. Ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seorang tidaklah mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena faktor yang lainnya. Hal ini kaum muslimin akan berdampak positif nanti di yaumil kiamah. Di antara salah satu 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya adalah rajulani tahaba fillah, 2 orang yang saling menjalin kasih sayang, hormat menghormati karena Allah subhanahu wa ta'ala. Udhilluhu yawma la dhilla illa dhilli. aku naungi di bawah naunganku, yakni aku naungi di bawah naunganku yang aku ciptakan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan yang aku ciptakan. Ini dia kaum muslimin. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis qudsi, "Aina al-mutahabbuna fiyya?" Mana orang-orang yang dulu ketika di dunia menjalin persaudaraan, persahabatan, kedekatan dan keakraban karenaku, karena sama-sama menghambakan dirinya kepadaku. Mana orangnya? Udhillu, aku akan naungi dia di hari ini, di hari tidak ada naungan kecuali naungan yang aku ciptakan. Di hari itu, wahai kaum muslimin, sebagaimana kami telah sampaikan, matahari berada di atas kepala manusia hanya sejarak 1 mil, 1600 meter, berjarak yang sangat dekat. Di hari itu tidak ada payung, tidak ada atap, tidak ada pohon, tidak ada yang bisa menaungi kecuali naungan yang Allah ciptakan. Dan Allah akan menaungi hamba-hambanya. Allah ridhai di antaranya adalah seorang hamba yang menjalin persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini manfaatnya. Nah, agar supaya persaudaraan itu berjalan langgeng, tidak retak, terus menerus ukhuwah itu kita jalani dengan baik, maka perlu kita untuk saling memahami dan mengerti hak-hak kita masing-masing. Hadirin yang kami muliakan, satu sisi kita membahas kewajiban ukhuwah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, satu sisi kita membahas dampak negatif ketika kita melanggar persaudaraan ini. Hadirin yang dimuliakan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan gambaran kedekatan dan gambaran persaudaraan. Contoh yang paling konkret, Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Musa Al-Ashi radhiyallahu an, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, menyatakan al-mu'min lil-mu'min kal bunyan yashuddu ba'daha ba'dan wa shabbaka baina asabi'ihi. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu menguatkan, saling menguatkan sebagian dengan sebagian yang lain. Wa shabbaka baina asabi'ihi, Rasul seraya menggabungkan dua jari jemari beliau menjadi satu dan mengeratkan seperti ini. Maknanya persaudaraan itu indah. Mukmin yang satu menguatkan mukmin yang lain, bukan melemahkan, tapi menguatkan. Hidup bersama dalam menjalani agama Allah, hidup bersama menasihati untuk istiqamah, mengajak untuk baik, mengajak untuk komitmen dengan sunnah, terus menguatkan, bukan malah justru mencacat atau merusak persaudaraan, atau melemahkan, atau menggembosi, atau yang lainnya, tetapi saling menguatkan. Yang satu butuh apa, kita bantu. Kita pas lagi butuh apa, dibantu sama saudara kita. Begitu seterusnya. Ustaz membantu ikhwan dalam hal pendidikan putra-putrinya. Ikhwan membantu ustaz dalam memperhatikan kebutuhan sekolahnya. Karena untuk bisa berjalan, maka dua belah pihak harus saling mengerti, saling menguatkan. Ummahat yang satu membantu ummahat yang lainnya yang kerepotan agar bisa saling menguatkan. Yang kuat membantu yang lemah agar saling bisa menguatkan. dalam bidang apapun yang itu ma'ruf, yang itu baik, maka kita saling ta'awun alal birri wat taqwa. Itu penggambaran mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Itulah yang namanya ukhuwah, kedekatan, keakraban di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami hadirin? Sehingga dalam ukhuwah persaudaraan ini tidak ada kepentingan berebut, tidak ada kepentingan untuk kita bersaing, tidak ada kepentingan kita untuk menghancurkan. Beda dengan orang-orang yang berkumpul ketika masalah bisnis, ada persaingan, ada hasad, ada dengki, ada dusta, ada tipu menipu. Walaupun nampak persaudaraan, pada ujungnya bersaing dan saling menjatuhkan. Saya tidak peduli dia saudaraku, dalam hal ini saya untung, gak mau saya buntung. Dia yang rugi, saya gak mau rugi. Akhirnya berebut. Itu ketika persaudaraan di atas apa? Duniawiyah. Tapi ketika persaudaraan itu di atas iman dan takwa, malah justru muat. Ya ada kepentingannya kita saling berbohong. Apa kepentingannya? Kita menjalin ukhuwah itu karena Allah Azza wa Jalla. Jauh-jauh kami datang adalah karena hubbu fillah. Melihat ikhwan-ikhwan, orang-orang yang soleh, yang ingin istiqomah, kita membantunya. Begitu seterusnya kaum muslimin. Ada orang yang masya Allah dia baik bacaan Qur'annya, kita enggak iri. Bahkan dia saudara kita, kita bangga. Ya ada iri-iri dalam hal ini. Masya Allah, ini ukhuwah yang harus kita bangun. Yashuddu ba'dha ba'dhan, menguatkan satu dengan yang lainnya, bukan meruntuhkan, bukan menggesek, menggosok dan menggasak, menjatuhkan, merendahkan. Dia memang dia dijatuhkan orang itu, diadu domba satu dengan yang lainnya, dibikin untuk membenci, dibikin untuk murka, dibikin untuk bermusuhan. Apa kepentingan kita di situ? Gak ada. Jangan kau merusak. Hadirin sekalian, ini satu hadis. Hadis yang lainnya, di mana hadis ini tidak asli telinga kita, Nabi menggambarkan ukhuwah itu layaknya kita ini banyak orang, tetapi layaknya kita ini seperti satu tubuh. Namanya satu tubuh, kita memiliki satu tubuh. Kalau satu anggota tubuh sakit, akan terasa yang lainnya ikut sakit juga. Sakit kepala, pusing, badan kita ngerges. Tidak bisa tidur malam, badan ini peduli. Berusaha untuk mengobati bagaimana yang sakit itu kemudian sembuh. Makan obat, obat itu masuk ke mulut, ke lambung. Tapi yang sembuh, alhamdulillah kepala. Karena obat itu diproses oleh tubuh kita. Dan masya Allah sedemikian rupa prosesnya. Allah maha kuasa dan maha hebat. Obat itu bisa mengenai penyakit itu dan kemudian sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Artinya, kalau ada di antara kita yang sakit, kita merasakan penderitaan saudara kita. Kepedulian merasakan kekurangan yang dirasakan oleh saudara kita, hak layaknya kita satu tubuh. Nabi menggambarkan dalam ucapannya, "Matsalul mu'minin fi tawadihim," penggambaran saling mencintai antar kaum mukminin, "wa tarahumihim," penggambaran saling sayang menyayangi antar kaum mukminin. Sayang menyayangi itu kayak apa bentuknya? Rasul menyebutkan, "Kamatsil jasadil wahid," seperti tubuh yang satu. "Idza ishtaka min 'udwun," apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, "maka tada'alahu bisaharul huma," tubuh yang lainnya akan merasakan demam dan akan merasakan susah untuk tidur atau sulit untuk merasakan tidur yang nyenyak. Sebentar bangun, ini ada yang sakit, aja turu baik, melek maning, anasim beriak, terus begitu. Tubuh ini peduli dengan yang lain. Maka mari kita menjalin ukhuwah, dibangun di atas iman, saling peduli satu dengan yang lainnya. Indah sekali ajaran Rasul alaihi salatu wasalam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan di dalam beberapa hadis yang lainnya yang berkaitan dengan persaudaraan muslim satu dengan yang lainnya. Dalam hadis Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu ahul muslim. Seorang muslim adalah saudaranya muslimin yang lain. Rasul mengkaitkan uhuwah dengan Islam. Mereka berkabilah-kabilah. Mereka berbani-bani, bani-bani ini, kabilah ini, kabilah ini. Mereka bersuku-suku. Bangsa Arab di waktu itu macam-macam. Tetapi Rasul mengkaitkan satu dengan yang lain, bukan dengan kabilah. Kamu satu kabilah bersaudara. Kamu tidak bersaudara karena beda kabilah. Tidak. Tidak seperti kalau kita, kamu orang Jawa, maka komunitas Jawa saja. Kamu enggak bersaudara dengan suku yang lainnya. Tidak. Namun Rasul memberikan apa? Persaudaraan itu dibangun di atas Islam. Dia muslim, dari kabilah manapun dia saudaraku. Dia muslim, dari wilayah manapun dia saudaraku. Masya Allah. Apalagi kita mengenali dia seorang muslim yang taat, yang saleh, yang senang beribadah, yang mengikuti sunnah Nabi. Ini lebih lagi dia, saudaraku ini. Maka Nabi hendak memberitahukan persaudaraan itu memiliki konsekuensi. Di antaranya beliau mengatakan, la yadlimuhu. Karena ada persaudaraan antar kita umat Islam, maka janganlah engkau mendzaliminya. Ini tuntutan persaudaraan. Si A saudaranya si B, misal senasab, kakak beradik, saudara. Maka persaudaraan itu menuntut jangan saling menyakiti, jangan saling berbuat salah, menyalahi, jangan saling mendzalimi. Apalagi dia saudaramu dan dia muslim, memiliki dua persaudaraan, muslim dan dia kerabatmu, dekat lagi. Maka dia memiliki hak. Jangan kau sakiti dia. Muslimin yang lain yang tidak ada kekerabatan dengan kita, lebih umum, selama dia muslim, saudara kita. Masya Allah. Maka konsekuensinya adalah jangan engkau mendzaliminya. Hadirin yang kami muliakan, kita mengetahui sebagaimana telah kami sampaikan, kezaliman antara Bani Adam kalau tidak diselesaikan di dunia, maka akan terbawa ke akhirat. Di satu sisi itu sebuah tuntutan, jangan mendzalimi, karena itu adalah persaudaraan, demi menjaga persaudaraan sehingga berani menyakiti hatinya. Kalau saya menyakiti hatinya, nanti akan jauh dengan saya, padahal dia saudaraku, ahli sunnah, masya Allah. Karena itu jaga ucapan kita, jangan menyakiti, jangan menjatuhkan dia, jangan mencela dia. Di satu sisi kita takut, karena apa? Perkara antar Bani Adam tidak selesai hanya dengan beristighfar, tidak selesai dengan hanya taubat, tetapi dia harus mengembalikan hak-hak saudaranya yang telah dia sakiti, yang telah dia ambil. Ini lebih mengerikan lagi. Sehingga mengapa kita tidak mau bermasalah dengan orang lain? Karena faktor ini, iman kita dengan yaumul akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih, man kana indahu madlimatun, hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Riwayat Imam Bukhari, man kana 'indahu madlimatun li akhih, siapa saja yang pernah mendzalimi saudaranya, pernah mencaci, mencela, menghina, merendahkan, membentaknya, menyakiti hatinya, ini masalah. Atau bahkan menuduh dia dengan tuduhan yang kecil atau kezaliman-kezaliman yang lain. Barang siapa yang dia berbuat zalim kepada saudaranya, min irdihi aw min syai, yang berkaitan dengan nama baiknya atau yang lain, hal yatahallalhu minhu al-yawm, hendaknya dia minta maaf hari-hari ini, hari-hari di mana masih di dunia. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan qabla an la yakun dinarun la dirham, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak ada manfaatnya. Kalau sekarang ada manfaatnya. Berbuat salah kepada orang lain, merugikan, datangi, saya minta maaf, saya salah, tolong maafkan, saya harus mengganti berapa, saya siap. Yang disalahi karena dia merasa terzalimi, saya berat untuk memaafkanmu, kamu terlalu zalim. Ya, saya menyadari itu. Ya, ikhlasnya bagaimanalah, saya harus berbuat apa. Akhirnya meluluh hatinya, dan ujung-ujungnya ya sudah, kamu ganti rugi saya sekian juta karena barangku rusak atau ini atau ini. Ya, siap. Dengan itu selesai masalah. Karena di hari-hari ini masih bermanfaat uang itu. Hah? Masih bermanfaat. Ganti rugi. Minta leganya hati dia. Karena kita salah kepadanya. Tapi besok di akhirat enggak ada lagi fungsi uang. Orang-orang yang disakiti, orang-orang yang dizalimi akan menuntut nanti di yaumul kiamah kepada kita dalam keadaan kita sudah tidak ada fungsinya lagi kekayaan, harta benda. Kan biyen tak rugini pira, nyeh, pirang juta, enggak lagi manfaat uang itu. Ini dia kaum muslimin, kita meyakini itu. Kita mengimani itu. Itu sebagai dasar kita tidak berani berbuat zalim kepada orang lain, lebih lagi dia saudara kita. Tuntutan persaudaraan, namanya saja saudara, Pak, sedulur. Jangan bikin masalah. Bisa dipahami hadirin, ini ajaran Islam. La yadzlimhu, tidak boleh kita mendzaliminya. Nabi melanjutkan ucapannya dalam hal kedzaliman antar manusia, in kana lahu amalun salihun, kalau dia memiliki amalan yang saleh, ughida bima biqadri madlimatihi, maka akan diambil sekadar dengan sisi kedzalimannya. Punya amal saleh diambil, punya amal saleh diambil, buat apa sih? Dikurangi amal salehmu untuk engkau menyelesaikan problem dengan orang lain. Kalau sampai habis, maka Nabi mengatakan walam yakul hasanat, kalau sudah tidak lagi memiliki kebaikan, maka ukhidha min sayyiati sahibi fa'amil alih, akan diambil dari dosa orang-orang yang disakiti, diberikan kepadamu sebagai ganti kezalimanmu. Merugikan. Di satu sisi kita beramal sedikit, khawatir amalan itu tidak diterima karena adanya riya di situ. Khawatir kita beramal tapi kemudian dosa lagi. Dosa itu menghapus amalan soleh yang tadinya kita lakukan. Lu apa bisa? Iya, dosa-dosa itu menghapus nilai pahala kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha." Jangan engkau batalkan nilai sedekahmu dengan engkau mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti pihak yang kau beri. Tadinya ikhlas kamu sudah diterima, sudah ditulis sebagai pahala sedekah, satu hari kamu kecentok dengan pihak yang kau beri. Kamu ingatkan, kamu apa enggak ingat? Dulu kan saya bantu kamu. Kamu cuma diminta bantuan sedikit pun enggak mau, kayak gimana sih kamu? Nah, batal semua sedekah yang kamu berikan padanya. Gugur dengan sebab maksiatmu itu. Hakata kaum muslimin, jangankan dosa, pahala jihad yang sangat besar bagi kaum muslimin itu bisa runtuh dan gugur karena perbuatan maksiat. Aisyah radhiallahu anha menyatakan kepada salah seorang ummahat, ya umma Zaidin, wahai ibunya si Zaid, akhbiri Zaidan la yubtilu jihadahu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ba'a bil bai'a hina ba'a bil 'ina. Beritahukan kepada putramu, jangan menggugurkan pahala jihad yang dia lakukan bersama Rasul dengan sebab transaksi ribawiyah. Maksiat itu menggugurkan pahala. Kita berbuat soleh, maksiat lagi gugur lagi, maksiat lagi gugur lagi. Nah terus berapa pahala kita memang, Pak? Mengumuman. Kalau seandainya kita berbuat soleh, maksiat, hapus. Amal soleh lagi, maksiat. Pas lagi maksiat, mati. Ya zero, nol. Bawa apa kita kepada dalam keadaan dosa kita belum selesai dengan orang-orang, dengan si fulan bikin masalah. Aduh, jangan orang ini enggak tobat-tobat. Dengan si sana utang piutang orang dibayar. Dinteni jare ngisuk orang, ngisuke kapan maning. Aduh, dengan ini masalah. Pinjem barangnya enggak pernah dikembalikan. Ngantek rusak. Waduh, dengan ini kok problem besar banget. Kami itu iman tidak sih dengan yaumul akhir? Kalau kamu iman enggak akan berani melakukan itu. Dan yang kedua, tuntutan persaudaraan antar kita adalah Rasul mengatakan la yadlimu, tidak boleh berbuat zalim. Ingat kamu. Hakata kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi melanjutkan ucapannya dalam hadis Abu bin Umar, wala yuslimuhu, seorang muslim tidak menyerahkan muslim yang lainnya kepada musuhnya. Setelah Nabi berbicara tentang, nanti akan disebutkan tuntutan-tuntutan yang lain persaudaraan, maka Nabi mengarahkan saudara itu tidak boleh mendzalimi, namun saudara itu bahkan membantu. Keakraban itu dibangun di atas saling membantu. Dan ketika kita membantu orang lain, itu semuanya adalah kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla balasannya. Karena kita membangun ukhuwah di atas apa? Islam, iman. Maka Rasul mengatakan kepada kalimat berikutnya, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang dia memperhatikan kebutuhan saudaranya, maka Allah yang akan memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya. Undur barakallahu fikum, lihat. Allah yang akan memperhatikan kebutuhannya. Kita melihat saudara kita, masya Allah ada yang sakit, dia butuh. Kita penuhi kebutuhan dia. Berharapnya kepada Allah, bukan berharap kepada orang yang kita bantu. Di sini letak tidak ada pamrih. Beda halnya kalau itu persaudaraan karena duniawiyah. Dia akan menuntut kepada pihak yang dibantu untuk dia berbalas budi kepadanya. Tapi ketika kita membangun persaudaraan di atas agama Allah, kita mencintai si fulan, dia butuh bantuan, kita bantu. Jangan berharap Allah yang akan menggantikannya untuk kita. tidak berharap kepada yang kita bantu. Yang kita bantu itu seorang yang miskin, ekonominya kurang daripada kamu. Masa kamu meminta balasan dari orang yang miskin itu? Yang kita bantu orang yang sakit, keterbatasannya sangat banyak. Masa kita menuntut kepada dia untuk membalas budi kepada kita? Tidak, wahai kaum muslimin. Seorang saudara itu memikirkan saudaranya, ikhlas karena Allah dan meminta kepada Allah Azza wa Jal, Zat yang Maha Kaya. Dan ini janji Nabi. Kita meyakini janji Nabi ini. Siapa yang memperhatikan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dia. Ini tuntutan persaudaraan. Yang berikutnya dia mengatakan, Man farraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang dia membantu untuk menyelesaikan problematika permasalahan-permasalahan duniawiyah, maka Allah akan membantu dia ketika dia menghadapi permasalahan ukhrawiyah. Masalah hidup itu pelik banyak sekali. Masalah dirinya dia, saudara kita sakit, atau mungkin anaknya yang sakit, atau mungkin istrinya yang sakit, dia kekurangan ekonominya, dia perlu dibantu. Kita berusaha menyelesaikannya. Butuh apa dia? Kita peduli. Butuh apa dia? Kita sokong, kita bantu. Maka Rasul menjanjikan kepada kita, Allah pun akan peduli kepadamu, membantumu ketika engkau menghadapi dosa-dosamu kelak nanti di yaumil qiyamah. Hadirin melakukan dosa kita itu, wahai kaum muslimin, banyak. Kita berumur katakanlah 60, 70, 80 meninggal dunia. Kita setiap hari berbuat dosa. Bukan hanya satu, banyak yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita makan, yang kita minum, yang kita inginkan, yang kita lakukan, banyak. Apalagi ketika belum mengenal sunnah, bid'ah cok yang dilakukan dalam kurun waktu 20 atau bahkan 30 tahun. Hari-hari bid'ah cok, na'udzubillah min zalik. Taubatnya harus serius itu, Pak. Karena mengenal sunnah baru kemarin. Baru faham kalau bid'ah itu dolalah. Yang wajib adalah mengikuti sunnah. Baru ngerti. Berarti selama ini dosanya berapa, Pak? Banyak sekali. Hari-hari bid'ah, tok. Coba perhatikan. Kalau satu hari kita melakukan 10 dosa. Kita itu 80 tahun, mamanya. 365 hari dalam setahun. Kali 80, kali 10. Bilang ibu niku, Pak. Oke banget. Kita dituntut. Kamu dosa ini. Alas takut fa'al takada. Bukankah kamu dulu melakukan ini? Ya Allah. Di hari ini. Ya Allah. Diakui dosa ini. Sehingga jangan heran kalau Nabi memberitahukan catatan dosa itu sebanyak 99 gulung yang kalau itu dibentangkan sepanjang mata memandang. Isinya dosa. Dosa ini. Tercatat rapi oleh malaikat Raqib dan Adid. Itu problem. Dosa besar, dosa besar. Bahkan mungkin pernah melakukan kesyirikan. Wa'iyadubillah. Dulu sebelum mengenal tauhid, pernah merdukun. Anu kepengin jadi lurah, orang jadi. Akhirnya ngoleh dukun. Mungkin bisa terjadi itu. Cari pesugihan. Ngoleh jimat. Raja. Dipasang di depan pintu. Dan laris. Dulu mungkin. Walayyadubillah. Dalam keadaan kita genting. Allah beritahukan kamu aman. Dosamu dimaafkan. Ini gak dituntut. Kenapa ya Allah? Karena kamu dulu di dunia memperhatikan problematika dan membantu saudara-saudaranya. Itu janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tuntutan persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah diniyah. Yang berikutnya Nabi mengatakan, man satara musliman satarahullah yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aib-aibnya. Persaudaraan itu saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Tadi saya ingin sampaikan di depan. Karena itu tuntutannya adalah apa? Kamu jangan ceritakan kejelekan saudaramu kepada orang lain. Akan jatuh kehormatan saudaramu karena kamu cerita. Lebih khusus wahai kaum muslimin, kami ingatkan, setiap orang itu memiliki kedudukan di masyarakat. Ternyata engkau merusak nama baiknya, maka engkau akan lebih besar dosamu daripada engkau menghibai orang yang tidak memiliki kedudukan. Contoh pemerintah. Pemerintah itu kalau sampai jatuh kehormatannya di hadapan rakyatnya, akan terjadi apa? Malapetaka. Pemerintah memberontak kepada apa? Rakyat tidak hormat kepada pemerintahnya, rakyat membenci kepada pemerintahnya, tidak tunduk kepada pemerintahnya, terjadi huru-hara. Akibat itu, maka wahai kaum muslimin, jangankan menghibai pemerintah, menghibai seorang muslim, menceritakan kejelekan seorang muslim, itu sudah dosa besar. Siksaannya sebagaimana telah kami sampaikan, mereka akan diberikan kuku-kuku nuhas min mundzab, kuku-kuku yang terbikin dari baja-baja yang sangat runcing. Yakhmisuna wujuhum wa sudurahum, yang kemudian mereka mencakar-cakar wajah mereka dan dada-dada mereka. Ini adab. Tuntutan persaudaraan, kita kembali kepada persaudaraan. Tuntutan persaudaraan adalah kita jangan menceritakan aib orang lain. Walaupun kamu tahu, walaupun kamu melihat. Karena apa? Siapa yang mengungkit-ungkit keburukan orang lain, maka Allah akan ungkit-ungkit keburukannya. Man tatabba' auratan nas tatabballahu 'aratahu. Barang siapa yang suka mencari-cari kejelekan orang lain untuk dia jatuhkan, untuk dia kemudian bercerita kemana-mana, fulan begini, fulan begitu, maka Allah akan ungkit-ungkit kejelekanmu dan akan dibongkar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang akan tahu, ternyata kamu lebih jelek daripada orang yang kamu selama ini jelek-jelekan. Allah bongkar kamu siapa sejatinya. Yang selama ini ditutup-tutupi keburukanmu, rahasiamu, kemaksiatanmu, ditutup-tutupi, tidak ada yang tahu. Akibat kamu suka mengorek-ngorek kejelekan orang lain, ghibah, mengrumpi, maka Allah akan bongkar kejelekanmu. Ada saja orang yang tahu tentang keburukanmu, dan kemudian terkuak siapa sebenarnya kamu. Ternyata kamu lebih jelek daripada orang yang kamu selama ini ceritakan kejelekannya. Ini sangat mengerikan wahai kaum muslimin rahimani wa jami'an. Tuntutan persaudaraan, kita saling menutupi kekurangan, bukan malah justru saling menjatuhkan dengan melihat kekurangan tersebut. Bisa difahami hadirin? Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kepada kita konsekuensi persaudaraan itu bukan hanya sekedar slogan. Uhuwah, uhuwah, saudara-saudara, apa yang dituntut darinya adalah sekian-sekian. Dari satu sisi jangan berbuat zalim, dari satu sisi kita bahkan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lainnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Tirmizi, wa qala haditsun hasan, beliau mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslim Akhul muslim, seorang muslim adalah saudaranya muslim yang lainnya. La yahunuhu, tuntutan persaudaraan adalah jangan dia mengkhianatinya. Wong saudara kok mengkhianati? Gak boleh. Contoh yang sering terjadi, kerjasama, kamu presentasi menyebutkan akan ada usaha begini, menyebutkan ini dagangan ini laris, kita kulakan nanti kita kedepannya akan begini, kita akan membangun ini. Terus ujung-ujungnya saya gak ada modal, saya siap dengan ikut serta dalam usaha ini modal uang, ya sudah. Karena dia percaya ini saudara ini. Muslim saudara. Mengungkapkan usaha dengan detail dan bagus ini. Ya sudah, ini uang. 10 juta. Untuk modal awal. Nanti kalau butuh, saya tambahin. Ternyata khianat. Begitu dapat uang 10 juta, enggak dijalankan usahanya. Begitu datang tempo waktu bagi hasil, ngomongnya rugi. Ya rugi wong di jalani juga ndak, Pak. Turu bae nang omah. Ora gelem obah ya akhirnya bangkrut. Duit nang ndi? Enteng. Waduh. Ini khianat. Tidak amanah yang seperti ini. Saudara dengan saudara yang lain tidak boleh saling mengkhianati. Diberi amanah, tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Adil amanati lahliha. Laksanakan amanah itu sesuai dengan yang pemilik amanah itu. Jangan mengkhianatinya. Masya Allah, kadangkala ada terjadi gesekan. Karena tidak tahu tuntutan ukhuwah. Ada ikhwan yang curhat kepada si A tentang problem rumah tangganya. Ini begini, saya gimana ya baiknya, begini, gimana baiknya. Fulan ini bercerita, itu karena percaya sama kamu. Kamu orang yang amanah, yang akan menyimpan rahasia ini. Saya bercerita karena butuh solusi. Tolong aku, karena kau saudaraku. Itu ini muka. Tetapi ternyata malah justru diceritakan kepada orang lain hasil curhat tadi. Ketika masih akrab, dia simpan curhatan tadi. Begitu ada problematika, ada sedikit gesekan, langsung mengatakan, oh fulan ini kartunya nang aku. Maksudnya apa, Pak? Kartu as napa? Kartu merahnya ada pada tanganku. Kapan maning? Obral aibengko. Na'udzubillah min dalik. La yahunuhu. Gak boleh saudara dengan saudara yang lain mengkhianati. Itu dulu amanah loh. Simpen rapi-rapi, hanya kamu yang tahu. Masih kau akan tega menjatuhkan saudaramu. Kamu meretakkan hubunganmu, kamu memecah persaudaraanmu dengan kau mengkhianatinya. Tidak boleh, itu hukumnya haram. Ini konsekuensi apa? Persaudaraan. Yang berikutnya Nabi menyebutkan, sudah dan belum? Sudah ya. Sedikit lagi. Ya insya Allah kita lanjutkan pada salat maghrib, tuntutan-tuntutan persaudaraan. Sehingga kalimat saudara itu bukan hanya slogan tok, tapi ada konsekuensi perwujudan nyata agar supaya tidak retak persaudaraan antar kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Insyaallah akan lanjutkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.